الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. An-nabi utai kanjeng nabi, nabi sinten mawon. An-nabi utai nabi ku Allah iku luweh berhak. Luweh berhak diperhatekno bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum al mukminin ilahi maring ma. Wada'at lan ngajak hum ing al-mu'minin apa anfusuhum awak dewene al-mu'minun ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing napa A. Ini jenenge napa an-nabiyyu aula bil mu'minin amin anfusihim. Wa azwajuhu ta'i pira-pira garwane nabi ku ummahatuhum iku minangka dadi ibu-ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babakan keharamane nikah azwajin nabi alaihi mengatasi al-mukminin. Wa ulul arham iku ta'i wong-wong sing di unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim. Dzawul qorobati tegese kang duweni pira-pira kerabat. Iku ba'duhum iku utawi sebagian ulul arham iku awla luwih berhak bibak din lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babakan warisan fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah atau ing dalam ketentuannya Allah minal mu'minina dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin dan pira-pira wong muhajirin ay minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Allah dikang kana kang ana apa al irsu bil iman dan hijrah ana iku awal al islam ya ana ing dalam awal-awal islam bareng ana fanusikha mengko den nasah apa al irsu bil iman illa antafalu lakin antafalu kecuali ento nglakoni sira kabeh ila uliyaikum maring wong-wong sing mbok senengi sira kabeh kowe berbuat ma'rufan ing barang apik misale biwasiatin kelawan wasiat. Nah iku faja'izun mongko iku oleh. Kana dhalika fil kitabi mastura. Kana ono po dhalika mongkono-mongkono ketentuan. Enasul irsi tegese nasah warisan fil imani sebab iman. Wal hijrah tilan hijrah. Nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham. Fil kitabi ing dalam tak Quran atau fil kitab yang dalam ketentuannya Allah ana iku masturan iku wis den bukokno utawa den catet. Wa urida lan den kersakno bil kitab iklan kitab fil maudi ini ing dalam panggonan loro apa Allahul Mahfudzul Mahfud. Wa Quran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqhum ing perjanjiane para nabiyin. Hina ukhriju nalikane den tokno sapa para nabiyin min sulbi Adam saking sulbi Adam iga wekase Nabi Adam kadzari kaya dene dzar utawi dzari jam'u dzarra wa yati dzarra iku asghoru namli iku misale maknane sithik cilike semut wa mingkalan den alap saking sira wa min nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu di minta sama Allah komitmene bi ayyabudu gambar arsana nyembah sapa para annabiyun apa haing Allah wet ulan aja-aja sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah wa dzikru khamsati utai nyebut nabi limo iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am

Tapi nyata loh, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh nabi keduren. Misalnya kowe nyaman misalnya sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau sholat 2000 apa 1000?" Kata beliau itu gini. "Sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat." Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, "Ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan. Jenengan nedir kula nikmati kesolehan, ngen ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholatnya 2 rakaat." Terus syukur meneh. Entar nuwun Gusti, wong wis ribet-ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nedir kula sholat. Syukur sholat meneh wis 6. Kulo ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan dadi bang kowe, aku tahu. Aku tahu sholat ra jarang itu dadi 100 rakaat. Pokoke sing penting wis tahu. Lala ra pati 1000 makome ra sampe sakmu. Tapi kan tahu. Mesti tahu enggak terencana. Enggak terencana sholat 2 rakaat. Kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepingin keren guys, pokoknya seperti itu. Balenin aja raih, aku harus isek, kudu berontok ke pengir. Ya bu, aku terus keselin yang dina gue bayar kan, saya bu, orang pulang wae. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita. Pemula nak sok ben pengumuman ning orang-orang masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yaumataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajahe kono nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah anak niku. Ya sajadah to. Misale sujude wis wilah nak sajadah wapi empuk menawa kita ora ngecap gitu. Kowe wis cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai ning sengenya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah kok mrono mester banget. Oh watu orang wong kasut iku. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Sima hum fi wujuhim min atharis sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ra ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok baduke ono nur simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indawo. Mulai kalau nak sujud tu tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud seweneng tenan. Senajan tu kalau arang-arang solat sunat, tapi sujud kulo ni kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan nedir kulo sujud. Ini identitas saya. Sama dulu tenggine kitab Said Jabidi Senyare Ikhya. Oh nak muji sujud sundul langit sampai. Huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa kauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabetah gak tumak nina itu apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu sebut wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Wah aneh. Islam aneh, wis aneh-aneh. Cara akal nubuah. Masih gimana iki cara akal. Lah berhubung akal ora nubuah ya wis ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng mewangan kok ana bad imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Sholatnya gak gurih, bareng imamnya salam sepuluh wancing terus aduh, cek eleng kolak ini ngomah ini ngomong apa daftar wali cara aku tukang inventarisir rata tombol, yakin rata tombol ya tapi ya aku mati kanjeng Nabi, ya semoga-moga disafaati kok aku tak sing matur, pun maklumi Nabi ini aku mau ada zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid traweh. Ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun badhe putune jinan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, artinya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era Om itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda ndak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, telah sujud kepada Engkau wajah saya, darah saya, sum-sum saya. Itu sampai disebut sajadalaka wajhi wa sam'i kupingku wa basori mripatku wa mukhi sum-sumku wa asbi. Asbi ya bangsa sum-sum, wapoknya bangsa ngonon. Wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud. Lillahi ya Rabbil Alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lawang sing jadi identitas, kowe sak enake dhewe. Sujud, traweh kok mok taltul itu cara di tok itu orang ketara bentuke. Jadi misalnya jenenge Ruhin terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena eretok. Tapi nak sujud tem tenang oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin ki bayangno lho tok tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel ana tulisan Ruhin. Terus mok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit maling kena eretok. Engkau kena ini toh. Jadi pas ke matur pengiran, kalau nanti sujud Gusti di tulisannya kan gak nempel. Tapi nak sujudnya aku tenang, ditekan. Mulanya syaratnya sujud kan, ditekan kan. Lho nggih, tengene kita buta fikih syaratnya sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir ditekan, maring tekan, tenang, tumak nina, maca subhanallah ping telu terus dungo supaya rambut ben rokok suwe-suwe tapi ya pokoknya dungo terus ditarik, tertulis Ruhin kan jelas. Tapi nak seret kena ereto, ada seret kena eneto. Ibu terus bawa matur malaikat malik. Ini nanti sujud. Di bukti ni. Ereto orang mesti kue. Iki inisial ini jenenge orang. Ya tapi nak traweh wong solat sunat wah. Yo sepen ngono, sepen tetap ngono. Kalau lam sali ada suwi yo keberatan. Kalau lain. Tena tembriki gak lumayan lah. Sing blitar nu sing masalah. Tembriki umumnya tembriki ya lumayan. Kalau yang nanti makmum teng Wonokromo guys saya tembriki guys saya. Nah temblitar ya kalau jajal. Kalau pacar pas menikah ya pemelo jajal. Tenan tau orang TV ini provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita era fitnah ya. Kalau tadi tangklet tonggone tenan nih. Nggih Gus tenan. Kalau nanti derek bar. Wape Husnudzon malah mbok warai ya. Ya dadi kula suwon mbah berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah. Nggih napa pernah berpikir napa? Nubuah. Berpikir nubuah tadi misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungokno nggih cah yatim iki sugih. Terus cah yatim iki sugih lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis, mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu. Zaman caiki yatim melarat kowe ngakak ngekeki dhuwit bareng caiku dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isinmu krana Allah Subhanahu wa taala. Iku carane berpikir nubuah. La tubtiru sadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya itu udah tundat. Cileke tak rumat bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan undat. Mestine ki tetep biasa saja. Nah soal kok Allah negir cah yatim itu digerak no hati ini luwe hiling kue lalu jenisnya rezeki min khaisu layah tasib kue putus asa gak harapan blas putus asa sama sekali gak tomak blas terus cah yatim itu tahu diri ngeke idu wek ya tompo tapi itu min khaisu layah tasib mergoknya gak terlintas blas kayak aku ini misalnya mulang Ruhin kan aku ikhlas suatu saat mau mati Ruhin suge terus gue lihat aku gue setakit duit 10 juta kok aneh kan

ayam khafril khondaki ing dalam dino-dino pas ngeduk khondak. Fa'arusalna mongko ngutus ingsun ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan dan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud minam malaikati sangi malaikat. Hei wong sing iman kuwi kuwi eling ketika Allah nyelametno kuwi pas perang Khandaq. Yaiku pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak melihat. Wa kana lan ana sapa Allah bima klan perkara tak malu nakang lakoni sira kabeh iku basiron mirsani. Bita'i klantak tak maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril khondaki yaiku ngeduk napa khon wabil ya ilan kesebagian kiroah iku maca kelawan ya berarti wakana wau bima ya maluna basiro nak bima ya maluna mana nih wakana lan ono sopo Allah Allah bima kelawan apa wae ya maluna kang lakoni sopo wong kafir iku basiron mirsani maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan karena Allah mengenali trik mereka tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka dan diwaca wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikina saking oleh bala-balane wong musyrik jadi kira asap ayung mboten masalah tak maluna maknane ya kena ya maluna gini apa? Kena jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat yang dilakukan para sahabat apa? Ya bela nabi, bikin khondak bela kepentingan Islam misalnya Allah berso apa yang mereka lakukan ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat napa Islam lan wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikin saking balanane tiang-tiang napa musyriku basiron dat sing mirsani ijaukum walam.